Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sedang dengan Mas Ahmad. Mas Ahmad mau bersalawat kepada Rasulullah. Siap, Mas? Iya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Yang kencang. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Masya Allah. Mas mau jadi apa? Jadi Syekh. Sekarang hafal surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayo kita baca sama-sama. Mau? Mau. Ya, ta'ud. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Amin. Berdoa dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sekarang kita akan naik mobil. Kalau doa naik kendaraan gimana? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa mau naik kuda? Enggak naik kuda sama. Kalau siapa namanya, Mas, yang di robot-robot mobil-mobilan itu yang mau ngangkat pohon. Kalau mau ngangkat pohon baca apa dulu supaya kuat? Bismillahirrahmanirrahim. Pintar ya. Mas anak siapa sih? Anak Buya. Anak Buya, Mas.